Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tapi tidak lebih bagus, jangan dihabiskan air aqua aja. Atau mungkin mohon panitia Pak Azim, insya Allah terakhir kita tutup nanti dengan Anda pulang bawa air, minumkan keluarga Anda yang sakit. Seperti tadi malam kita lakukan di Pemalang. Insya Allah nanti insya Allah. Nanti mungkin terakhir sudah disiapkan. Ayo semuanya dari panitia. Saya baru lama konsultasi. وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi yang beragama Islam, yang Muslim, satu, belum jawab. Dua, tidak ikhlas. Saya doakan tak domakno muga-muga sugih utang. Amin Allahumma. Kenapa didoakan seperti itu Mbah Gondrong? Ketika kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita menjawab, hukumnya berubah menjadi wajib. Betul? Paham? Oleh karena itu, mari kita ulangi sekali lagi dengan harapan satu, yang tidak jawab nanti jawab. Dua, yang tidak ikhlas nanti jadi ikhlas. Mugo-mugo banjur menggo utangi. Saya ngomong lunas ya aku. Sampai kira nutupi. Amin. Kan ya? Muga-muga mangke banjur utange kula jenengan dan lunas. Sing ora muni amin kuwi netok-netok iki nek ditagih mesti bulat. Sampeyan seneng ngaji nek guyon-guyon ngene. Padahal wong dalu ngajine bar ngamuk-ngamuk ten Pemalang. Ini monitor belum tidur, belum istirahat. Ini langsung dari Pemalang. Tadi mampir ke Cepiring subuh. Kita tadi malam rukiah, rukiah masal, ujian masal, pembuatan masal, rutin di Pemalang. Hadir juga Bapak ini, Bapak Sutanto Jenderal, karena di daerah beliau di Gede. Saya turun panggung jam 3 menjelang subuh. Kita jam 5 di Cepiring. Alhamdulillah mobil saya rusak di Kalimantan tadi. Saya tinggal di Kalimantan, saya disini bawa mobil kemudian di Kalimantan. Nah, nanti dari sini kita kembali lagi. Pun apapun yang terjadi, kenyataannya kita ketemu, kita syukuri. Alhamdulillah. Mari alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Ini termasuk potongan ayat untuk rukyah. Ya kalau memang ada aura negatif di pagi ini, insya Allah semoga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya masih boleh nyuntuk sate. Esgonggo seperti kemarin kita acara akbar di PT Kino. Kino Industri Depok Sentra Industri Indu. Kebetulan dari JMJM yang kita dekat itu tiap hampir setahun mesti raketan satu itu pasti kecelakaan yang meninggal. Malah pernah sampai 3 tahun berturut-turut tabrakan dengan arah sayung tuh. Malam-malam sih malam pulang suka truk suka bisnis. Terus yang tangannya podol dengan apa mesin penambahan-penambahan. Alhamdulillah barokai Ustadz cilik kuntur bumi jaluk 50 juta pabrik angkat tangan buah godrong turun tangan. Saya tidak minta sepeser pun, cuma tolong di pabrik didirikan masjid titik pusat jinnya itu. Alhamdulillah beliau Bapak Haris Sanusi semuanya ya apa kata Gus Ali dilaksanakan bikin masjid di dalam pabrik. Subhanallah tidak excitednya sedang berkurang sekali masjidnya. Ini kan lumayan, daripada sudah tukang kursi izin, tapi berbeda orang. Bah Gondrong datang, beres. Misalnya jenisnya petir, bingung ini. Jeruk, minum jeruk. Di pesantren saya itu sering yang namanya anak-anak kesemupan. Demi Allah tanya sama kalian. Ini rupiah sama ustaz, wah singgung. Panas, panas. Saya tegur, apa aku ini? Langsung sadar. Gua dapat tira aku ni. Lepas kamu kau ni kan mungkin terus nak bawa tu dua ni orang apa ni lah. Lepas kontrol tak kau sijen. Moga-moga sehat lahir batin. Amin. Okay. Yang saya muliakan sesepuh dari Indofood, saya dapat mohon maaf karena tidak terpanggil. Yang pertama yang saya hormati Bapak Didik. Adi Tomo. Oh ini ejaan lama ya. Didi Adi Oito Ibu meletak sama dia. Ini Pak Didi. Saya tepat Pak Adi. Ini kiai gendir gue. Beliau sebagai koordinator HR manager. Saya baca apa tanya Pak Nga. Jujur aja saya ngepen. Dan pada gaya gini salah repot mungkin. Beda yang disebut CBP Sukses Number Food Ingredient, apa macam ingredient dia? Apa macam ni lah? Esok itu division, bumbu mungkin macamnya. Okay. Yang kedua Bapak Kunardi, Bapak Kunardi sebagai beliau factory manager PT Indofood CBP Sukses Makmur yang saya hormati dan mungkin teman-teman staff yang lain yang saya hormati. Ketua panitia yang rajin di tempat saya tapi tidak pernah ketemu di rumah dia. Pada beliau Pak Cip, sama Pak Wahito ya, Pak Cip. Didoakan semoga Pak Cip ini panjang umur. Panjang umur. Jadi aku menungso mati kafir, aku berdua. Wah, ini Indofood pelak. Namun kacau ngamin ini. Belum tahu dia. Teman-teman karyawan, buruh, kaum-kaum marginal, kaum-kaum pinggiran yang saya cintai, yang selalu ada di hati saya, semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan. Kenapa saya banggakan? Karena Anda menjadi pahlawan rumah tangga. Makanya tolong, kalau sudah yang mantap, yakin kerja di sini, ya sebab totalitas Anda kerja di sini. Kalau Anda punya totalitas, nanti pemimpin juga punya totalitas untuk memberikan apa yang Anda butuhkan. Karena Anda ini pahlawan-pahlawan rumah tangga. Itu anak istri tangan, gitu, Ge. Tolong Bapak, nanti kalau yang tidak benar, ya dicoret. Tapi yang benar, tolong diperhatikan yang benar juga. Nanti saling matik, and give. Oke? Apa ini? Oh, ya, sini. Tengah tidak mau ke sana. Kalau aku senang, caket, lebih dekat, gitu. Tengah tidak kuat. Ini ngajinya komplit ini, Masya Allah. Langsung belajar. Nah, saya dapat bocoran, tidak boleh merokok. Dun. Ini ngajinya luar biasa ini. Ini namanya ngaji tuteh. Tuteh itu metu teh. Ini tua metu tua. Cuma ini gitu cer. Wes, terus sampai ya. Terus sampai. Anderson. Alhamdulillah. Oke, yang pertama saya ingin memberikan sebuah sesuatu yang kadang-kadang kita ini gak ngerti, Bu. Tapi ternyata sesuatu yang sangat besar dan bagus sekali. Satu, setiap orang pidato, baik itu protokol, baik itu pembawa acara, baik itu presiden, mulai menteri, pejabat, ataupun rakyat jelata, siapapun pidato, selalu yang pertama kali dia sampaikan, mari kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Kalau muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Di dalam khutbah manapun. Ini. Sampai lihat diri aku, kita serius menurut. Apa kosong-kosong berangkat dulu? Saya nyawang titik kiai tenang kurang. Oh, balik sandalku pedang dari kanan. Kawan kau bawa kemana? Kawan Agus. Halo, Agus, Agus. Aduh. Makalai mana yang mungkin? Kawan aja sekali-kali kerasanya aku bahaya. Setrumnya gede. Jadi, kita ini kita alih korban. Ya, alih khutbah ini. Tidak, alih khutbah. Khutbah ini belum nyokap bisa rubah. Beses, Bu. Ada kena biar lapan-lapan. Gaya, kutuan. Oke, saya bagus, ini bagus. Cuman tolong kupluk seperti itu. Kalau untuk acara sederhana bagus, nasional. Jadi cuman kalau bisa jangan untuk sholat. Kalau bisa. Kenapa Pak Gondrong? Karena itu tidak bisa dicuci. Beda dengan sebelah itu. Itu kan seminggu sampai pakai kan kotor ya. Hitam kan? Itu kan seminggu, dua minggu kotor. Ini baru saat dua hari itu dah. Ini apalagi kalau dah sebenar, wah retak ini. Dah itu terus bayang lo, terus bilang tahun gue. Sampai kuning ini. Lah ini jaga ini, kalau itu kotor kan najis. Makanya kalau untuk sholat pakai yang bisa cuci. Itu sepele, tapi banyak hati-hati nanti takutnya besok sana ternyata tidak diterima itu. Kan sama-sama belum tahu sebenarnya kita apa istilahnya pencegahan namanya apa preventif. Jadi untuk peserta bagus. Ini saya sampaikan di mana-mana. Jadi ini pakai nasional bagus ya untuk acara tradisi bagus. Cuma kalau untuk sholat, coba ini bayangkan ini aja sebulan nggak dicuci kan rupanya kayak apa? Bayangkan kalau itu warnanya putih. Terus jadi ini kualian ya. Yang biar putih. Oke, ini masukan. Siapapun masukan yang baik dan benar. Anda mau protes silakan, mau debat model apa? Mau kita coba kalau putih coba bayangkan warnanya kayak apa ya? Oke, mau dulu kaos buat dicuci seminggu terus kayak apa ini? Oke, masukan bagus untuk acara-acara, cuma kalau untuk sholat kamu bisa ganti yang bisa dicuci. Mau sih dicuci baru pada orang cerita putih kau yang mana yang oke, satu kembali lagi. Khotbah, bahkan dalam doa pun, nah ini masukkan lagi ilmu. Ini saya kujon, tapi ilmunya ditambung. Doanya sekali lagi wah, yang Anda bisa peroleh. Kalau perlu dicatat, ini ada rekamannya nggak apa-apa. Okay. Jadi doa itu makanya kalian ini berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak bisa menjawab, tidak menjawab, segera menjawab? Walaupun berjanji dalam Al-Quran Allah itu udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka Allah kabulkan. Tapi kenapa kok rasa-rasanya kok tidak terjawab-jawab keinginan-keinginan itu? Lah mungkin ibarat pengajuan proposal itu tidak sistematis, tidak prosedural, acak-acakan. Makanya dalam doa itu kan enggak sembarangan. Bacalah ta'awud, bacalah basmalah. Kullu amrin bi ba'dih lam yubda' bi bismillah. Atau ingat kata Rasulullah bahwa kalau sesuatu pekerjaan apapun bentuknya tanpa kau awali dengan basmalah, atau terputus. Terputus mungkin nyambungnya kepada yang kuasa, atau terputus keberkahannya, atau terputus aura-aura positifnya. Itu makanya pakailah basmalah. Makanya di dalam Islam diajarkan bahwa doa umumul ibadah. Doa itu kekuatan dan pokok dari ibadah. Makanya sesuatu harus dengan doa. Mau tidur doa, mau tidur doa, mau makan doa, setelah makan doa, semua harus dengan doa dan doa. Mau naik motor, turun motor, doa semua. Semua ada doanya. Mau pakai baju, lepas baju, ada doanya. Apapun. Sampai urusan meh kikuk-kikuk. Mau ke Agus mengkotbah. Itu pun ada doanya. Saya tanya kepada Anda semuanya, kalau mau ikut-ikut, berdua boleh deh. Makanya Anda ini suka bingung punya anak nakal bacu, lah kan gak bingung, apa? Oh, orang-orang doma ini ya. Yes, no, oh my God. Ini biasa nonton bokeh berarti. Oh, ya gue sih gak suka. Saya katakan di sini, jadi urusannya kikuk-kikuk pun ada doanya. Allah majib janibna wa janib bisaitan ma'im ma'rezak tanah. Lu apa? Mau nyembeli ayam apapun ada doanya semuanya. Dan saya pernapal Kristus satu gus, ini pun gugus. Gampang. Ada satu doa yang bisa dipakai untuk sekabiannya penggawian. Semua aktivitas bisa berbaca dengan doa ini. Mau apapun. Mau tidur, mau makan, mau pakai baju, mau mulai kerja, menyata-menyata terhunda, mau pakai sendal, kanan dulu baru pakai, kalau lepas kiri dulu, seperti kita masuk WC ini. Semua ada doanya, tidak apa, lu kari aman, buruk-buruk, belum ngaji, ngapake, bengong, barang-barang, wih gampang. Ada satu doa yang bisa dipakai untuk semuanya, apa? Bismillah. Itu aja, jangan pakai alaman rohim, kesuai. Bismillah. Oh nyembeli ayam, bismillah. Nyembeli pitik, bismillah. Metok, bismillah. Kambing pun sama, bismillah. Sapi pun, bismillah. Oh jokoy mudi ini guna aku. Nyembeli pitik, bismillah. Cok saja bongan. Kambing untuk orang umis-umis. Sapi untuk tangan ini. Pak jembu, kesukaan pitik. Ini ini jibis. Gak jauh ini, gak jauh. Alah, ulama. Berapa tinggi variasi tak? Dan tapi nanti cuma dosa dalam korban nih. Bungulu sulit pak, cebu ngambulu kesepain nih. Bismillah, ngek, bismillah, ngek, mohon. Ini satu bismillah satu nyawa lah ya. Dua sapi, gaya kento apa pun kecil, gaya bungulu. Sepain. Yang penting intinya mesti kita bis. Kulu bismillah, kuntum balik. Ulu bismillah kuntum badian. Jangan lupa kau baca basmalah selalu agar semua urusanmu lancar, urusanmu gampang, urusanmu mudah. Kuntum badian. Orang dia orang lali bismillah urusanmu badian. Badian ki bir tiga i s beres. Bir tiga i s beres. Dan semua orang tahu bismillah. Makanya ciri khas orang yang tenang itu baru bismillah. Lihat saya duduk tadi ya bismillah. Itu berarti kita bahwa kita ini orang confident. Kalau ada orang nervous mesti tidak tempat itu duduk saja. Maka tenangkan dengan bismillah. Itu ada sebuah doa untuk Anda. Kalau Anda ingin anak yang soleh-soleh, selalu baca ini, bismillah. Enggak usah doa yang panjang-panjang, meh kiku-kiku, wocok, bismillah. Nanti istrimu hamil, saya jamin, sehat lahir batin, soleh-soleh. Tumurnya gampang, apa? Bismillah, wocok, pengpitung atau saya. Terus lawe, buku jurni ngorong, nah. Kayak gini kalau Anda ini tidak berpikiran yang panjang, itu pun Anda sebatas ilmunya yang sebatas itu. Tak buka, ngajikan bagus, tentu perlu makna, perlu diterjemahkan. Ini ilmu, saya buka langsung. Jadi intinya apa? Jujur. Jadi bukan 700 ribunya, bukan 800 ribunya, buka. Apa itu ilmunya Gus? Ilmunya gini, nikmat dunia sing nomor satu, kan itu lho. Kiku-kiku nikmatin dunia paling murah, paling maknyos. Iya, aku boleh ditokel ujung-ujungnya itu. Jujur, kenikmatan duniawi yang paling maknyos, ya itu, kiku-kiku. Saya kata orang terlena dengan kenikmatan duniawi. Sampai selingkuh, dosanya besar, bayar perempuan terus, dijajah-jajah. Padahal lagi pikir si Jimmy, mikir kok jalan, ya. Kok enak ini gitu, jujur langsung kejalanannya, enak ini gitu. Ternyata penikmatannya sesaat, teri. Itu tak. Tapi kau harus menanggung dengan seambutnya dosa dan permasalahan, betul? Mulanya pikiran masih panas, gitu. Ditanggil kok mau maksud di GPL, lah. Kulit paling nombor ingon itu betul. Masuk kos aku yuk kos. Mungkin begini akhiran aku senang dah kira kos murku anak ayah itu tidak kos. Okey, saya sampaikan di sini. Sampaikan nanti ilmunya di sini. Kenikmatan paling hebat paling jujur itu bersenggama dengan istri, betul. Nah, biasanya manusia itu kalau enak lupa dengan Tuhannya. Ketika dia susah, banyak masalah, baru dia ingat Tuhan. Sampai Rasulullah itu memberikan sebuah sindiran, ta'aruf ilallahi firraha. Ingat dan kenallah kamu dengan Allah ketika kamu senang, ketika kamu enak. Ya'rifka fi syiddah, agar nanti Tuhan kenal kamu ketika kamu susah. Nek senang itu kenal lo, supaya kue kue nek susah, istilah kita kenal kue. Nah kita sebaliknya nek susah, toh nek kenal dan sebagian. Itu ketika enak lupa, makanya kiku-kiku nikmat. Bismillah, itu masalah seindah apapun, senikmat apapun yang terusakan, tetap hatimu jangan lupa dengan Tuhan. Itu ilmunya. Mudah-mudahan kita sebut itu kalau maru-maru lah ngujung gitu nih. Pak, apa? Jadi kenikmatan senikmat apapun jangan pernah hati kita ini kita lepas, kita buang, apalagi gak kenal dengan Tuhan ini loh ya. Oke, itu ilmunya untuk waktu saya punya orang. Oke, saya terangkan ini sengaja karena baru pertama dan malah nanti banyak yang punya penafsiran yang beda-beda kata ya. Nah, ini perlu makna, nanti belum kalau udah saya lontarkan sebuah simbol, simbol-simbol itu. Aduh, tapi kalau ada orang kali ungu, mungkin saya ini kan mendana kalau kali ungu itu. Ya, kalau bahagia guru asal ini. Cuman mungkin Anda nggak bisa, karena saya naiknya mesti jam 12, jam 1. Kemarin jam setengah 2, sampai subuh. Yang tahun kemarin jam 11, sampai jam 4. Sampai 6 jam. Oke, ini saya sampaikan. Lagi, doa. Doa. Bismillah, malah bismillah. Nah, kenapa doa harus dijawab? Mungkin gak urut, gak semuanya proposalnya gak bakal dicorek sama malaikat penerima proposal itu. Jadi, bismillah, jangan lupa, hera, syukur, syahadat. Kemudian apa? Bacalah sholawat. Kenapa sholawat? Karena miftahu sama. Kuncinya langit, kalau buka dulu langit dengan sholawat. Oh, jual langsung pocok, jangan lupa. Setelah sholawat, jangan lupa, baca hamdalah sebagai kaum memuji-muji Tuhan. Kalau orang Kristen bilang haleluya, puji Tuhan. Kalau orang Hindu apa ya? Santai-santai gitu. Kalau orang Buddha mungkin kayak Tom Sangcok mungkin apa Amitabha gitu. Jadi kita ini, jadi pujilah Tuhan terus. Alhamdulillah, hamdan syakirin. Begitu ada hamdan naimin, hamdan. Itu kan bentuk pujian itu. Atau kalau ada orang yang ada muridnya habaib, tarikatul alamin, kau bilang, Allahumma lakal hamdu syukran, wa lakal manu fadlan, wa anta rabbuna haqqan, wa nahnu abidu tarikan, wa anta lam tazali dalik al. Subhanaka ya Allah, la nusikan an alaika, anta kam afdina. Itu pujian-pujian. Nek, bapak ilham, gua puji bicara itu. Kayaknya lu, oh. Oh, cuma sumpah, kok jauh. Kok yang udah main nombong tangan lu? Gimana gue mengin? Aku tangi, sebutan aku kepok sandal gue. Jadi ada ritme. Inilah doa kenapa enggak terjawab. Jawabnya itu permasalahannya. Paham ya? Paham? Artinya kembali ke awal. Di dalam doa pun yang pertama itu pujilah Tuhan. Kau puji Allah kepada muslim. Pidato sudah jujur, tapi kalau Bapak JM-nya juga, beliau juga nyambut, kau nyambut. Nyambut itu nyambut. Buat nyambut, kau wakil buat nyambut. Malah aku senyambut. Jadi, setiap orang pidato lah, itu pasti pertama itu, mari kita bersyukur. Betul? Memuji Tuhan, betul? Orang Kristen bilang haleluya, kita bilang alhamdulillah. Puji Tuhan. Doa pun sudah demikian. Ada apa? Ini sesuatu yang anda ceritakan lagi, Bu. Saya angkat. Ya, kita paham ya. What happened? Agus, kamu dengar what happened? Ini kamu dengar. Jadi, ada apa? Kok selalu kita diingatkan untuk pertama orang itu jatuh protokol. Orang kiai, yang pertama mari kita berikan puji syukur. Dan gitu. Ada apa ini? Jujur. Saya buka. Kita hidup tujuannya untuk apa? Kita mau dialog dulu. Hidup ini untuk apa tujuannya? Anda ingin apa? Tujuan hidup Anda itu ingin apa? Bahagia. Berarti Anda sudah langsung mengerucut ini. Nanti saya menjawab, saya ingin kaya. Oke. Boleh? Itu gak Anda. Saya ingin punya rumah mewah, mobil mewah, rezeki banyak. Boleh? Ingin punya istri yang seksi, semua. Boleh? Anda pengen apapun? Oh, jangan minta terus apa kiai. Yang kudu di rumah dewek. Ya, boleh. Ada ngomong baik. Bisa di mobil, boleh. Semua kok, yang bisa kredit baik. Kiai, yang pengen rumah kredit, ya boleh. Pengen di sama kebun, silakan, boleh. Punya tabungan banyak, boleh. Intinya, dengan apa yang Anda inginkan tadi, yang pengen jabatan, pengen harta, pengen apa, intinya kan biar hidupnya senang. Ya? Ingin hidupnya bahagia, betul? Dan jawabannya selanjutnya merujut. Nah, tak, jadi satu, tujuan hidup kita ingin bahagia, dunia akhirat, betul? Oke, saya katakan di sini, kita ingin hidup nikmat, hidup bahagia. Cuma, yang setelah keinginan Anda tercapai, punya jabatan, punya harta tadi, punya motor, surat kredit, punya rumah sendiri, punya mobil, gak perlu ngompreng, ya, tadi saya katakan Anda terkabul, apakah itu menjamin Anda bisa bahagia? Pertanyaan itu. Ini saya ada dialog sedikit-sedikit. Jadi yang jelas satu sudah sepakat. Kita ingin hidup ini hidup bahagia. Syukur dunia sampai Allahumma. Allahumma. Oh sungguh bahagia hidup bersama keluarga penuh kasih sayang mesra, rukun damai rumahku, itulah surgaku di dunia. Oh, oh, oh. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan berikut ini. Bapak, monggo. Good. Kita ingin bahagia. Betul. Betul. Kalau kita ingin bahagia, semuanya setuju kita ingin bahagia. Siapapun ingin bahagia. Saya ingin tanya kepada kalian lagi. Sudah tahu caranya belum? Belum. Sudah tahu kemana mencari? Belum. Mungkin sing biasa khotbah yo, apa nduk sing selantune yo bahagia. Sing biasa sopan yo nek ning parakon yo bahagia. Jawabane gitu. Tapi kan bahagia sesaat, baru boleh kembang. Kalau mesti wong nduk boleh selantune yo padha kalau ku pas boyok kita kuat jenenge. Arep napai samono wedoan lha koyo boyok ora sempal. Jujur, apa arep blondo sak parakon mbok blondo. Blondo apa gawane ora bingung. Mereka akhirnya malah bingung di depan NDC. Ayo, kita ingin bahagia Pak Kiai. Tolong, jangan dicari kebahagiaan itu. Ada sebuah anekdot. Satu hari, siji waktu, Pak Tani macul. Kali garwane, macul dan sabil, mencampur di sawah dengan istri. Lagi naik-naik macul, hujan terus. Hujan terus berdekat nyamber-nyamber. Saya tanya kepada Anda, kira-kira Pak Tani ini tetap macul apa pulang? Pulang apa macul? Oke, jawaban Anda sama dengan saya. Pulang. Sebelum pulang Pak Tani ngomong sama istrinya gini, Mak, Mak, balik Mak, udahnya ngedeni, berdekat barangnya ngedeni Mak. Karena Pak Api mesti Pak Tani terus balik Pak. Ya, sesuk jauh waktu Pak. Ya, balik. Sebelum pulang, Pak Tani ini ku ngetok gedung gedang. Untuk apa? Ayunan. Bagus. Jawaban Anda sama dengan saya. Pak Sampen kok pinter pun kan? Sampen sepatutnya yang jual nomor tiro gitu. Saya malah bisa jiwa. Oke. Gak baik lah. Sama istri tercinta paling gedung-gedung di jalan disalip sama tonggone yang namanya Jumedi numpak pit ontel alias GL pro pejot langsung protol mergo ngerti nek sing nyalip iki Jumedi Pak Tani ngomong karo garwane bojone mak minggir mak wedi iki piye sing meliwat iki tonggone dhewe sing jenenge Jumedi mak lha ono apa kaya nek semrawu nek numpak pit wis ora direm ora diber dasar ngono ora bela lak cangkeme tenan bel wis lha aku bali teko kaya jum di sik ora konjenya apa alah ambol kebanmu wis yo bali cek yo setelah cuma dilewat Pak Tani ini ngrasani sama garwane Mak apa Pak endah koyok ngopo alangkah bahagianya kita ya Mak lamun iso duwe pit hotel kaya Jumedi ora perlu kesel-kesel lagu ya Mak iya ya Pak yes kok iso panen ya Pak ya amin kok iso panen dikukukno kena kutuku pit hotel kaya Jumedi disalut lagi tangganya lagi soliking Pak sepeda motor. Wah, ini, oleh kami solikin. Eh, aku balik saya, yo. Saya kalau lihat aku temui langsung menurut dia balik rasa apa apa aku laku ayah biasa pakin. Yo, boleh, yo. Ini, nanti salib. Pak Tani ngelatani mereka kedua ni. Mak, indah koyok ngopo gunanya apa itu? Alangkah bahagia kita ya Mak kalau bisa punya sepeda motor kaya soliki kok paket tuh kok helm ya Mak kalau aku dana dan aku jajan tapi Pak kira-kira pelakon orang ya kerja terus tuh Mak bisa monggo bisa panen punya lumbuk no kurang ya sawahnya di lobi seberapa berikut yang disalip lagi tetangganya yang namanya Kang Suprat naik mobil neng kol brodol Suprat itu merawut orang tahu apa mobil buntut brodol gede orang apa yang sampai akhirnya itu tekor mergo akhirnya tekor itu justru penyebab meh nabrak Pak Tani mergo bele kan udah jelas makin tekor ujuran tinggi ngelaknya tekor ya itu ngu gini sampai akhirnya berkor yang penting terus main cerempet. Bener-bener. Waduh, malah kekan suprat yang semerangu deh. Lupa kuli. Ayo, jelek-jelek punya sendiri. Orang kang suprat, atau nomor sedaya tak laku. Ini mau pakona ya gelap ini sedak omae. Tenang ki. Saya kang suprat mata nomor. Ya bet, aku sele. Yo. Lakonnya tekor lagi nih. Oke. Sampai mana tadi? Oke, lewat. Wes. Kita disalim surat itu Pak Tani surat-surat mana ya? Mak, mak. Endah kaya apa? Alangkah bahagianya kita, mak. Lamun bisa di mobil, senajan mikol berdol kaya. Surat. Waduh. Yang terakhir, rombongan Menteri Pertanian. Lewat. Didirikan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, DPR, pejabat-pejabat teras, di panggung forader. Polisinya yang matanya pizza seperti petani di kebun ibu. Walau serasa ngecil tapi kira-kira boyo tipe buat sering nama forader cengacer lagi minggir di sini. Ayo sedang tom, ayo cari tom minggir. Aku es kumu. Mau pun sini, tunggu jeng-jeng aku jeng-jeng. Wah ketemu kiai gondrong itu merabut deh. Mulai dari pengudai, rata-rata panggol kafe. Buka kocok, wah gendru ya, merabut. Ah, mulai dari Pak Tani ngurungan sani, wong cilik minggir, tepipis, sebelum saya buta ini, kok dina mau wing-wing-wing muna gue. Tepipis juga, Pak, gue apa, Pak? Alah, gue mau gede lewat satu sih. Ah, lupa apa, Pak, harus mau lewat. Lah, orang begitu lewat pejabat ini, Pak Tani ramani. Mak, mak, endah koyok mau ramani, keduran. Terlalu tinggi. Menang de pipis, de surawani apa-apa, karena cuma gede lewat ya. Justru, saya rasa ini kita ingin juga mobil. Merupakan tadi kudungan kakak, gojong gedang, kekak rukun, kalau gojongnya kita merserang itu. Malah ini juga mobil mewah ini, Mary. Saya rasa ini, Masya Allah, Pak Tani, uri berkoso, duit dapatnya ono. Nasi baik ketulah-tulah. Tapi kok mek payungan godong gedang kok rukun ya karo bojone. Mek payungan godong gedang kok mesra, damai. Mati aku sing duitku pirang-pirang, donyaku tumbuh-tumbuh, harta melimpah-ruah. Jabatan punya mau apa bisa? Belum tentu bisa seperti Pak Tani ya. Kira-kira bojoku gelem ora pajak payungan godong gedang. Mati. Dia belum tahu sahabat Caca Andika pernah bernyanyi memori daun pisang takkan terlupakan memori itu jadi dengan anekdot ini satu jawaban urip itu wangsi nama betul wangsi nama jadi intinya kalau kita ingin bahagia, sedulur kabeh kepengin bahagia, jangan dicari, ojo digoleki, ojo diluru. Kenapa? Kalau kita cari, nanti justru yang bahagia itu orang lain. Enak ya kan Suprat, enak ya kan Jumadi, enak ya kan Zolikin. Yang bahagia orang lain. Kalau kita cari, yang kita dapati bukan itu yang bahagia, malah orang lain. Tapi, catat, kapan kita bisa mensyukuri hidup? Kapan kita bisa mensyukuri apa yang ada? Demi Tuhan, demi Allah, kebahagiaan akan selalu ada di hati kita masing-masing. Jadi kuncinya syukur, mau syukur untuk apa? Kebahagiaan hidup. Kuncinya jangan dicari, syukuri apa yang ada, syukuri hidupmu. Nek nuruti kurang karang, tak nuruti uang liang, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, nuruti kakak, Pokoknya apa yang ada kamu jalani, kamu syukur aja. Kamu akan bahagia. Ah, kuncinya syukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oke, hey, sing melu nyanyi, namun loro tapi waras. Amin kok kalau ramai lu percuma. Tahu-tahu orang apa melu mana mana orang apa. Ya nyanyi bareng-bareng yuk. Biar kita hiburan ini. Kita mesti bumbu ya, pedes makannya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Dari awal, pokoknya sing melu nyanyi tak dengar lo. Saya itu panjang umur, sehat lahir begini. Orang apa harus cocok umit-umit Tuhan gak tahu ya. Oke, ya Allah, aku persembahkan sebuah lagu ini untuk kita bersama-sama untuk bersyukur itu agar kita bisa bahagia dunia akhirat. Amin. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Karena yang telah terjadi, kita pasti pernah. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Ya, syukuri. Kediri, janji kok mantap. Dia mengatakan, "Oh, zaman akhir gil, akeh wong sing dipenjara." Ternyata bukan mah, bukan penjara, karena memang betul. Saya punya sebuah prediksi dari ibu. Ibu, jujur negara ini samraut, hancur, lebur seperti ini. Saya sebelum Ramadan kan ceramah di Pulau Sumbawa, Bang. Saya di Pulau Sumbawa ceramah. Di Pulau Sumbawa, saya ketemu dengan teman-teman yang kerja di PT Newmont. Dia tuh sampai bingung, Indonesia kok kayak gini ya, Gus? Ada apa, Bang? PT Newmont di Sumbawa, Gus Ali, itu per satu hari bisa menghasilkan 800 ton pasir emas. Itu kalau diperes di suling, itu menjadi 100 ton murni. Dari 800 jadi 100 ton emas murni per satu hari. Itu di Sumbawa, belum yang di ini kan saya bilang Freeport. Ya suki ini memang di kalung. Aku sendiri mas kawin yang ngelung gak sih mas kawin. Ini loh, ada apa? Saya itu berlumba-lumba jadi koruptor semua loh. Kita amati dari supermasi hukum Indonesia ini. Belum pernah koruptor yang dihukum lebih dari 4 tahun, betul? Kata-kata maksimum 4 tahun, ini sahri jualan ditutup 2 tahun. Kue ngaman, negara gadil gini-gini. Ini bahas negara emosi Mbak Gondrong ini. Allah masyaAllah. Esnelu melandas gue itu. Saya sampaikan di sini. Siapa tadi? Mulai jujur. Kenapa negeri ini seperti ini? Gitu. Kenapa? Ada apa? Itu sudah diramal. Dulu sebelum saya lahir, mungkin anda sudah ada lagu itu. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Mas intanmu ku kenal. Hutan gunung sawah simpanan ini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ibu pertiwi akan nangis. Ini ramalan ini. Nyatanya negeri seperti ini setelah merdeka malah kita lebih parah. Ibu pertiwi menangis. Makanya kualah. Jangan main-main dengan ibuku kamu. Tuhan yang tampak ya orang tuamu itu tentang ibumu. Ibu ketika anda kualah durhaka bisa menjadi ubi. Ibu dibalik jadi ubi kritis. Balik mangan ganyong mana, mangan ganyong mana. Ibu kan jadi ubi, ya. Dari ubi bisa jadi buih. Ini yang saya katakan. Kita orang-orang, kita gak kenal gewo. Saya jujur sama kita. Orang cahaya yang berapa juga tidak ngegewo, tidak ngegewo tak. Buka, kita tidak tahu. Nanti saya bareng-bareng. Munggu sehat, saya akan berdiri. Kulihat ibu berdiri. Dan bersusah hati semuanya. Mas intanmu ku kenal. jangan naik kambing ya, teman-teman. Jadi saya katakan ini sebuah ramalan guru saya, banyak orang akan masuk penjara, masuk bui. Saya inggokan ke ibu, dari ibu, ubi jadi bui. Oke, saya katakan terangan itu. Ternyata di samping bui prodeo, ternyata kita ini dipenjara oleh diri kita sendiri. Kenapa? Kita punya gula, gula naik, gula tinggi. Kondornya menggewek dan merah, seperti Anda dipenjara. Nah boleh. Anda ganti gerak tinggi. Kondornya bang-bang aku senyapin. Cuma sih soalnya kita mau dinerisa. Nah, di penjara kan tak bisa apa. Mereka gulanya aku sedur. Kondornya lu mas, berdino kita kimpul. Dia kacau minum itu. Nah, gulanya cuman kan barangnya atau ngajar. Jadi di penjara. Karena gue apa aja ya, waktu meletuh sendiri. Padahal jenom, jangan gula itu gak harus umur tua loh. Saya punya murid umur 25 tahun, gulanya 370. Ini kemarin usus buntu, terus ini rumah sakit yang setak tuntut ini. Usus buntu dioperasi, udah punya gula. Dokter gak nyangka orang muda punya gula. Meninggal yang dioperasi. Punya gula. Tuh gue tejur gue ngetes gulungmu curah wangkir cek kuat ya wajah gak enggak ya. Oke, di penjara kata Gusmi tegur saya tadi seperti karena Anda punya stroke, ya, Anda punya liver, liver itu ada harus banyak manisnya, gula larang. Anda punya liver stres. Saya katakan tadi di penjara, penjara saya katakan. Tapi kalau pengen sehat, konsepnya sangat sederhana. Sama, makanya saya katakan kenapa kita bersyukur. Ternyata syukur itu resep biar hidup bahagia, biar nikmat, biar sehat. Anda punya gula tinggi, darah tinggi, stroke, stres, liver, jantung, asam urat. Jujur, sumber pertama kali yang menyebabkan Anda punya penyakit ini, Anda tidak sehat. Ini tidak sehat. Apapun, punya liver, matamu kuning, sehingga pandangan terbatas. Anda tidak sehat karena sumbernya Anda jadi manusia sulit untuk mensyukuri hidup. Itu yang pertama. Hati-hati, Anda dokno gula, asam urat, liver, jantung, stroke, stres. Hati-hati, penyebab utamanya, saya jujur apa adanya, karena Anda terlalu banyak makan mie. Hati-hati, kagak makan mie. Orang mie godok, orang mie goreng, orang mie ayam, mie eh. Ini langsung macet batu apa ini ya? Jadi bukan mie, domi sari pun bukan mie ini apa? Pikir, overload. Betul. Manusia awalnya dewek. Kita ini kewajibannya apa toh? Usaha terus, semangat, jalan sangat tadi, jangan putus asa, terus lakukan yang terbaik. Kita ini wajibnya usaha, ikhtiar, doa. Tapi jangan masuk Anda masuk ke dimensi Tuhan. Urusan untung rugi, urusan sakit sembuh, sakit mati, keputusan itu sudah bukan dimensi manusia lagi. Itu prerogatif Allah, prerogatif Tuhan. Kita nggak punya rasa mikiriku, mikiriku apa usahamu sebenar belum, doamu sebenar belum, ikhtiarmu sudah hebat belum. Itu yang kewajiban kita. Urusan nanti pati, rugaku itu sudah ngatur yang di atas. Betul? Mulanya aku kakean mikir, wah belum dungur. Makanya nyuwun saya mau saya katakan, boleh mikir, tapi urusan yang kita enggak jadi unik tiap usaha doa. Urusan diterima, bagus, orang saya mikir dewe. Nah, kalau Anda ini makanya kesungguhan Anda, makanya kalau gue ini tekan. Ini simbol bahwa usaha kita tekan, saya teman. Tekan itu teman. Sopo teman kan bukan no. Man jada wajada. When there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, ada jalan. Tekan ini simbol bukan tombol kudul mesti kon orang nyek. Itu apa tata ini? Lagi tata ini mas, ya ini pikon jadi. Ini simbol teman, teman kan bukan del kan no. Teman tetap teker, simpan del. Iya. Kowe ora sami lan aku tak iki. Ketoke ora trimo tau aku janelek. Oke, lanjut, lanjut. Sampeyan tadi jujur, jujur. Tapi mikir, mikir, mikir, mikir terus. Ah, stres. Gula naik, betul. Jadi itu yang penting usaha. Oh, ini kok belum berhasil. Mungkin usahaku yang kurang valid. Mungkin usahaku yang kurang teman. Itu jangan usahaku perlu dijalankan tapi punya pengiran. Bojo, ini urusan sing teori. Awalnya dia kita benahi usaha kita benahi kerja benahi itu kan gitu pesan gitu. Utusan keputusan abjongnya itu sudah ada yang urusin. Allah Subhanahu hanya kuncinya kita ingin nikmat, ingin sehat, ingin selamat, ingin bahagia. Syukuri apa yang ada, bersyukurlah selalu, syukuri hidupmu. Kowe juga pegatan, jujur, sampai kita rumah tangga broken home itu mungkin juga kurang syukur. Kurang syukur. Kowe so, begitu cek mata nanya kan, jangan-jangan ngetok indah semua. Ya. Masa bercinta, masa yang paling indah, walaupun penuh dengan penderitaan, masa pacaran, masa yang paling indah. Mbok paisa kan ketok wapik mbah ya. Mbok kukulane ya wah wajahmu tak berbintang, ilange tak berbintang dene. Wis saya katakan di sini, saya katakan wis syukuri, wis nyatane wis dilakoni ya wis lah. Help manungsa kan gak ada yang sempurna. Eleke kok mesti ana apike. Apike mesti ana. Kau ganti yang lebih cantik, mau naik menjadi bujur lagi lem. Hah? Wah, cukup enak yo, pesek yo, kok irem yo. Ya wis gak ngisi putih, sing mancung. Gue juga masaknya mau, masaknya rasa dem. Di kompor mau nganang wangi. Nanti ganti lagi, elek meneh, wis dipinu, tapi di sana mau rembes gini. Ada saja yang mau kurangan, betul? Alam menurutnya kurang, ya ganti pengelung pula yang bujur, ya orang bakal. Kita ini indah hidup nih, betul? Saya katakan syukuri ya wis pesek apa-apa. Malah beneran bujumu pesek, ngambungmu bisa mepek. Aku aja bujum mancu. Wah, ngambung orang mepek, diupi ya gede-gede mancu. Lah ini kan membahayai gondrong. Lu kira black is power. Hitamu simbol kuat. Kuat sekali ya nih. Gua ganti sing putih, kalah lembek. Iya, lembek, lemes, ngalah, ngentupan, lah. Oke, lanjut. Wes syukuri, syukuri. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Enggak ada yang sempurna. Betul? Makanya kalau anda bisa bersyukur, rumah tangga tidak hidup. Itu aja. Oke, saya katakan kuncinya syukur, ya. Bersyukur. Lanjut, tak mungkin ada. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkati Allah. Nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkati Allah. Alhamdulillah. Setiap nafasku, hidupku. Semoga diberkati Allah. Semoga diriku, semoga dirimu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah. Kau jadikan indah dalam keberadaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang manajer, ada yang personalia, ada yang wes, itu indah. Ya terus sampe ini kok kawan itu staff kafe lah yang belum introduksi siapa? Kau produksi kafe lah yang ngatur siapa? Indahnya kebersamaan. Kau jadikan kami saudara. Jadi ada si miskin, ada si kaya, itu keindahan dan kedamaian hidup. Kalau semua kafe lah yang belum tambah lebat siapa? Makanya yang di atas jangan kerja yang bawah. Yang bawah ojo ngelakar sing buku seri anu rasa. Kena kita wong kene kan seri anu. Wih wong gunaku ngono ki sumbong. Iki ta ning kene. Tapi saya bersumpah atas nama Allah di sini enggak ada. Amin. Demi Allah, teman iki mboten enten. Demi Allah di sini enggak ada. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukrulillah, hilanglah semua perbedaan. Sampai tidur bersama seperti ini dan melimpah badan. Saya juga sama, saya pengen duduk kursi tapi gak enak membeliau yang punya pabrik yang lemprak, masuk gondrong ke melinting. Saya tak ngeletok apa. Kalau itu kamu bagusan gitu, ya? Indah, indah. Oke, okay, kuncinya syukur. Satu konsep, yang berikutnya, halal lebih haram. Halal lebih haram itu tradisi yang memang diilhami oleh Islam. Saya katakan, memang diilhami oleh ajaran Islam, tetapi tidak boleh dimonopoli oleh umat Islam saja. Gak oleh. Kenapa, Gun? Diilhami Islam, jujur. Kita harus mengakui, siapapun harus mengakui. Gerbong, awal Ramadan dulu. Setelah Ramadan, baru bulan Syawal. Syawal, disitulah ada halal. Ya. Dan jika, walaupun gak ada undang-undangnya, Indofood, bumbu, halal bihalal milih di mati krisis Ramadan kaya terus Al-Quran selingkuhan halal bihalal. Wah, ini panitianya sempet gak sabar nunggu sampai Ramadan dulu, ya kan? Ada gak gagal cek Ramadan halal bihalal? Ben saya katakan gak ada aturan di boleh gak ngomong atur tau gak ada juga. Tapi kok gak ada gitu. Paling meletak di apit salah terus apit dulu kok dan mbak apa kalau jalan kok besar kok ini butuh besar khususan dia wujud yang kalau di halal iurah kok terus gerbongnya terlalu jauh bisa paling telat apit apit pun ya enggak tapi sama aneh kan makanya tidak ada aturan itu dan kemudian tapi makanya diilhami oleh aturannya patuhannya bukan Januari bukan Maret, bukan Februari, tapi Ramadan, Syawal, Halal, diilhami oleh Islam. Tetapi tidak boleh dimonopoli oleh umat Islam saja. Lalu sakit beliai. Di dalam tiga hal ini nanti, yang dilihat Allah bukan agamanya apa, sukunya apa, bangsanya itu apa. Tapi yang dilihat Allah, kalau dia manusia, walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama, sama di mata Allah Subhanahu wa Taala. Apa tiga hal itu? Satu, same of humanity, sami-sami menemui sami pun, sama-sama manusianya. walaupun berbeda suku, bangsa, agama, kalau punya janji harus menepati. Kita kan nggak cuma hitokin ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, mungkin masih terbawa gandul-gandul. Kalian kebetulan silakan. Ada orang Chinese, ada Jawa, ada Madura, ada orang Sunda, orang Kebumen, masih yang napak-napak, yang tayeng, masih ngomong kencang. Inilah indahnya kebersamaan, luar biasa. Damai, bisnis. Silakan Anda berbagai macam agama berdamai. Setuju? Karena hukum kemanusiaan, walaupun berbeda suku bangsa agama, kalau punya salah, ya nanti. Yang pertama punya janji wajib menepati. Yang kedua, kalau punya utang wajib bayar. Puasanya kan orang Jawa, utang sama Cina, nggak bayar dosa, nggak boleh. Dengerin, saya kan orang Islam, sama orang lain kan kan, jadi bahaya saya boleh yang gitu. Aku nyimpi dengan tidak muslim, orang tidak apa-apa, itu kan bahaya. Dia kan merampok di CIMB ini ada itu. Kita dia punya prinsip, dia orang siapa? Merampok dengan orang yang tidak Islam itu hal. Oh, bahaya kita itu gini. Wah, bahaya sepabrik ini tuh di demo paling ini. Ini perlu tak sedarkan, dosa. Kita punya utang wajib bayar. Yang punya janji wajib menepati. Yang ketiga, sama-sama manusianya, walaupun berbeda suku bangsa agama, kalau punya salah wajib minta maaf. Makanya tidak boleh dimukul itu dan masalah. Oke, yang terakhir, singkat lagi. Ini loh gambar kupat lagi. Nah ini Pak Cik kurang gak mulak, ini Jawa ini kurang gambar kupat. Menurut saya mau ini gambar itu nih. Kok nangis pelan kayak gue? Ini gambarku, ini masa gue balik yang nanti nih. Nah, gue tutup mobil. Kita meter gue 20 ya. Lagi malah gini, sekarang itu 3 menit. Ekonomis banget ini. Pantesan lawan yang tadi gambar gue lah, saya panggil di kemudian. Wah, itu pinter-pinter aku nih, mas. Oke, ini jujur kurang gambar kupat. Besok tolong dikasih kupat. Ini jujur sederhana, sepele. Tapi kita kadang kurang memahami konsep makna yang terkandung. Kita hanya terlena dengan simbol-simbol botol, lampor, lampor dan itu ya. Tapi kita bisa mengambil hikmah. Botol hikmahnya luar biasa. Kenapa dengan kupat? Dari kupatnya berjodohan, aneh ya. Gak ada jenari bikin kupat. Syawal untuk berhalal dihalal bikin kupat, betul? Silakan bikin lontong istirahat aja. Tapi tolong jangan ninggalin kupat. Lontong itu hanya orang mungkin gak suka kupat. Makanya dia makannya makan pakai lontong. Jujur, lontong itu hanya apa istilahnya cadangan. Intinya itu kupat. Orang-orang bodoh lontong. anaknya bener. Sumpah. Orang-orang kok, ini apa lontongan? Orang. Mesti kupakan. Orang itu protes, enaknya ngomong ya apa aja. Jadi kenapa kupas? Ternyata ada tiga yang ingin disampaikan. Mungkin waktunya agak tergesa-gesa dan nyambilin. Makanya saya singkat-singkat saja. Karena ini belum tidur, ini belum tidur. Jadi satu, kupas. Jujur. Kupas Lui, kecil saya, itu dipaksa sama bapak. Semua kita 70 saudara, diharuskan bikin kupas. Sampai dibutin. Zaman kecil saya dulu kan dibutinnya orang tua-tua ini. Gue nyaga sumber, kupas Lui. Gue bakal dibutuh kontrol rumah. Nah, dengan ketanya. Nah, orang dulu gitu udah takut ya. Dan sekarang gak gitu, ayo nanti kontrolnya ya. Orang tak bisa tanya ki, tapi zaman kita dulu kan takut gitu ya. Panali itu masih dipegang itu dulu panali. Artinya kita bikin kupat, mau bisa artinya bisa semua bikin kupat. Model-model segi empat bisa. Nah, ternyata ilmu yang luar biasa ini. Nah ini saya sampaikan kepada anda. Kupat, janur, janurnya apa? Berat. Bisa ambil hikmahnya belum? Belum kan? Mulanya gue udah mencret. Orang mau ngilmu ini itu. Wah, aku pun bodoh mas. Tiga dokter, iya aku pasti ya. Berarti dokter. Dokter gue bang. Ya iya bang. Kepo yang uangnya meringkai. Meringkai, ini makannya agak ya. Ya. Oke, saya katakan. Jadi beras dibutel janur. Ini luar biasa. Janur itu apa sih? Janur itu simbol kesucian, simbol kebersihan. Janur dari kata. Tolong ini dicatat betul-betul disampaikan ke anak-anak kita. Karena anak-anak kita cenderung kritis. Kenapa kok saya coba itu pas ya? Gitu ya. Janur, jujur. Janur itu dari kata Arab ja'anur. Ja'anur, ja'a datang. Anur, cahaya. Sambil poso, gudang. Ramadan, tarweh, jaya. Terus, paribasan orang poso, orang tarweh, jujur, aneh. Keberkahan Ramadan itu dirasakan oleh siapapun. Jujur, yang non-muslim. Siapapun masakan. Sendiri yang juga kan bis, yang juga kan mie juga wah, panggil asuhan dapat bantuan super bisa patut semua, semua dapat berkah dari rumah ini. Yang jabatan bupati lo, wah, mari. Jadi berkah dari rumah itu luar biasa. Dia akan untuk semua lapisan. Abang Mes yang raja lela, betul. Iya. Jadi semua merasakan. Iya iya, jopi tambah kayak. Saya kata di sini, wah, pokoknya, lah, itu jahanur datang cahaya Tuhan. Artinya apa? Ramadan selesai, mau tidak mau, aneh. Percikan cahaya Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Saya punya RT itu orang Muslim, Kristen Katolik. Begitu bodoh, cepat tangannya. Makanan juga banyak. Menerima kamu untuk hal saya juga pernah datang dan minta maaf. Indahnya kebersamaan. Saya katakan orang non-muslim pun cepat pangan. Seperti orang muslim. Dia pakai pakaian yang bagus. Seperti orang muslim. Saya katakan di sini, cahaya itu begitu tampak betul. Mau pengen tahu coba. Begitu sawah, cahaya Tuhan itu tampak. Yang tadinya cetil, polit. Misbahir, wentil. Lain di kosek. Itu tuh yang mungkuk. Makin politik. Aneh. Begitu menjelang selama-selama Ramadan. Yang saya ada THR. Betul. THR. Selagi. Oh my, sepak pang. Berubah-ubah jadi lomo. Orang-orang pelit bojoi. Apa aja bojo yang pelit? Biasa mencari penganen satu jadi ini sewu. Biasa sewu kayak emang emu. Agar kasih 10 ribu. Bodoh. Enggak, ini cari Tuhan loh. Orang enggak sholat itu. Tiba-tiba pakai tarung loh. Ini aneh. Ini bangsa ini tahu semua ada bodoh mau itu makan. Inilah percikan saya Tuhan Janur. Orang-orang pelit. Orang-orang yang benar. Ngaku salah semua. Minal aizin apa ini? Mohon maaf dan ditatin. Betul? Apa ada mohon benar dan ditatin? Aneh ya? Orang ngaku salah semua. Orang tiba-tiba lomo semua. Apa ada orang pelit betul-betul? Gak ada. Justru orang pelit-pelitnya malah orang itu pak toplek. Salah itu si lomo. Men diarahi orang pelit. Ya padahal dia cerdik. Walaupun topleknya banyak. Oleh itu topleknya yang jual itu pinter. Ini golongannya cili. Men juga empeng itu sampe. Kita yang main dambel nih ini. Oke, sampai mana tadi? Oke, sama satu lagi ini. Waduh, ini terlalu banyak guyon ini. Tapi senang ya? Tapi senang, aku senang pik. Mantap. Oke, malah gak ngantuk nih. Lanjut, lanjut. Cahaya Tuhan. Anda sejak kira-kira sejak kita menangkap apa yang sebenarnya bahwa Janur itu simbol Janur, cahaya Tuhan itu datang menghampiri siapapun yang dikehendakinya. Betul? Oke, setuju? Jadi Ramadan selesai, buktikan di bulan Sawal, jujur dong gawe kupat, itu mengandung makna ketika hatimu sudah bersinar, sudah bersih dengan cahaya Tuhan, akalmu bercahaya dengan cahaya Tuhan, tolong hidupmu sudah penuh ada cahaya Tuhan, lembab terhambat cahaya Tuhan di akal, di hatimu, di perilakumu. Untuk apa? Janur itu jangan selesai. Untuk buntel beras. Beras itu apa sih? Simbol dunia, simbol harta kekayaan. Artinya anak cucu kita diperintahkan oleh leluhur kita, kuele ojo sampai kulit itu diperbudak oleh dunia. Jangan sampai kau dikendalikan oleh dunia. Justru sebaliknya, Ger, kamu yang bisa menggenggam harta kekayaanmu, kamu yang bisa mengendalikannya. Jangan sampai kau dikendalikan oleh harta kamu. Ini hikmahnya manusia. Beras di bundel, janur. Makanya ini kalau keris ya. Keris kan ada pamor kan, macam-macam ada pamor namanya. Ujung gunung untuk kewibawaan. Udan mas, kanggu, dagang, kape. Kalau saya beras utah. Nah, ini biar hidupnya mudah. Ini pamor-pamor yang jauh-jauh kejauhan jauh-jauh. Beras itu simbol harta kekayaan. Makanya tolong. Jujur, kenapa di rumah mewah orang sulit untuk nikmat hidupnya? Karena mencewuk dia diperbudak oleh dunia, dia dikendalikan oleh hartanya. Tetapi kenapa di rumah yang kecil justru dia bahagia? Karena dia bisa mengendalikan hidup, dunia, dan hartanya. Ini yang penting. Luar biasa. Mario Teguh bilang, salam super. Golden way. Aku ngaji jujur dari mulai tadi gambar Pak Tani, ngerasani cincin itu semua karena saya baru kali nonton TV. Kue mari nonton Cinta Fitri sinetron. Aku itu orang haji. Jadi TV silakan nggak apa-apa, tapi yang baik-baik. Jujur, kalau ada yang pernah lihat Mario Teguh, gue lihat pada Mario Teguh lah. Hasil sama itu masuk kupas ini barang. Jangan pernah ada kendala kepada dunia. Anda ingin bahagia, kendalikan hartamu. Jangan kau yang dikendalikan, jangan kau diperbudak. Jujur, Anda sholat. Anda muslim, sudah jam 2. Yang bengkel laris, jualan laris, kerja nggak jadi. Berhenti. Aku berhenti, aku perlu sholat sama yang punya hidup. Sholat sama Allah. Tutup toko ini, mandek bengkel ini. Saya tak sholat dulu. Ini orang yang bisa mengendalikan harta. Tapi kalau bagi orang yang bisa mengendalikan dunianya, ya udah. Dia akan bekerja terus. Hidup mengharga nikmat dan bahagia. Kupal. Bisa memahami? Sakit Nabi? Sebuah pesan moral yang sangat indah. Jangan kau sampai diperbudak oleh dunia. Tapi dunia harus ada di dalammu, di dalammu, di genggamanmu, dalam kendalimu. Paham ya? Oke? Oke? Oke? Oke? Oh, kenapa nyebut itu? Yang kedua, kupal. yang lebih bagus lagi. Jadi konsep hidup ini nikmat bahagia lagi. Kupat, mana kupat dia? Enggak ada kupat. Ngaku lepas. Konsepnya kelihatannya sebenarnya yang ngaku lepas. Tapi maknanya enggak itu aja. Hidup ini kalau pengen indah, gue udah ngaku. Allah ngaku bener. Ngaku salah. Ngaku salah pun itu salah. Ngaku bodoh. Oh, jangan ngaku pinter. Ngaku kere, itu ngaku suge. Aduh, ngaku suge, jadi sumbangan mungkin itu kelewu. Pasti dia balik, orang bisa musuh kakeannya Bambang, jadi suge. Cembang itu apa? Katanya, ngaku kere, apa-apa. Enggak nih, mangat tuh saya. No. Konsep leluhur kita tuh bukan gitu. Monggo, aturan pinara kemudian gubuk di gula. Betul? Bukan istana saya, tapi gubuk. Ini, ngambil lampus, oh my. Dan di konsep, manam kupat, ngaku lepas, ngaku kira nyaku bodoh, jujur. Kalau kita ngaku pinter, biasanya malah bodoh. Saya ngaku bodoh, malah merentek, itu malah pandis, padis, semakin berisi, kan semakin bodoh. Almarfu seseorang ida zonnya ketika dia menyangka ada hukum alima bahwa dia itu orang pintar, fakat jahila maka dia sungguhnya bodoh. Sebaliknya wa ida zonnya ada hukum jahila ketika dia mengira bahwa dirinya itu bodoh, fakat alima maka dia akan jadi pintar. Kalau anda ini aku pintar, anda ini terputus, tidak punya semangat dan motivasi untuk belajar. Tapi kalau anda merasa bodoh, sampai kapan pun kau akan cari ilmu itu dimanapun. Betul? Aku pintar ada bodoh lagi, stop. Tapi kalau ada yang bodoh terus, kalau kecari ilmu, kau cari ilmu dimanapun. Luar biasa. Konsep kupas, menyebutkan demikian. Jujur, kita prihatin. Prihatin. Bodoh-bodoh tukaran antar kampung. Ya. Itu karena mereka orang makan kupas, nengkol, dan kupas. Iya, saking pintar ini cocok. Yang cocok, gimana bisa apa-apa. Dan itu aku paling kumpah itu kami, Soloden. Tidak ada ilmunya. Jujur, jangan kamu. Sampai kendaraan-kendaraan, serempetan. Buah! Buah, betul, tipu. Buah, coba satu aja gak makan kupat. Selesai, terus hanya cepat itu. Mau matamu, uang harus pikir, tak ada uang, pakai mancok, wajah. Aduh, mantap, saya tidak lama, masa dimantap, terus dia ingin, hei! Tapi Pangan kupat, indah. Makanya di undangan anda itu kata-kata saya ini. Jadi sama Fatih lahir, yang singkat itu waktu, yang dekat itu mati. Yang terakhir itu, yang indah. Kalau kita saling mengingatkan, saling menolong, dan saling memaafkan. Dan kupat. Ilmu yang luar biasa gitu. Oke, itu saya katakan di sini. Itu kalau anda buka website saya kan mungkin muncul gambar saya pakai kepilakan terus ada kamera saya itu di website saya. Oke, saya katakan di sini yang singkat di waktu itu jangan yang kuning itu. Entah enggak, aku ngapain itu enggak aku lagi. Mau menyatakan jejak. Bisa ngomong mau menyatakan. Dicari waktu jadi kalau saya ingin ngapain. Ngomong gue yang kecil bambang kewak sendiri. Dok neng jalan ini. Oke, berikutnya. Ah, Alim. Mangan kupat, kodoh mangan kupat ini. Dua, satu. Maaf, apa kalau malam apa sebetulnya tidak sih aku sekarang makmu bagi kamu baru begitu aku dah nak wedok aku apa aku ya jalan ke pacaran jalan ke waktu malah kakak kopi malah dia berbuat wedok aku ni aku diusir karena aku tu malam mau parkir aku jumpa coba aku mau bagi kamu bujuku malah aku anak ni mau jalan lepas lu orang ni waktu balik dia jalan kita kaya kamu tak cukup kaya buat tak kaya orang cerdik malah tak mampu diusir lah. Terus dia mula aku yang potong alam yang putus. Nampol aku yang aku rani lor. Potong aku batin. Terus dia kira, besok mau cari kau penyer dia nak pilih orang baru macam ni dia sangat ramai. Terus kapan kau nak cipta apa? Kau nak cipta apa? Ayo ayo punya kita. Kalau salah itu dia pun nak pergi. Kau injak. Kau injak dia. Kau injak barang apa tu? Ini kita potong alam batin. Barang kah luar biasa. Ia sudah kebetulan. Cepat. Luar biasa, ya, yang indah kalau sana kita memaafkan. Tanah kumpa. Ya, jujur, Anda ini kurang rajin ibadah. Anda kurang taat dalam ibadah. Kurang semangat dalam berbuat yang baik, beramal yang soleh. Jujur, karena Anda tidak pernah makan kumpa. Coba Anda kepada Tuhan itu, ngaku luput. Ngaku salah di tenangan. Kau yang malu ketekut. Ya itu. Ampun Pak. Ampun Pak. Bapak yang kira Bapak. Bapak. Ampun. Coba kalian kepada Tuhan seperti ini. Dengan seambruk dosamu. Seambruk maksiatmu. Lupa. Kamu berjalan Fatihah. Kalau kamu baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perilaku apa? Anak cucunya. Apa perilaku empat ini? Satu, lebar. Ini tebar ya, bukan lebarnya. T ya. Lebar T ya. Lebar, jadinya lebaran. Yang dua, lebur. Jadinya leburan. Yang ketiga, labur. Jadinya laburan. Yang keempat, luber. Jadinya luberan. Di lebaran, waktu katanya lebaran, leburan, laburan, luberan. Terang yang kata kita semua. Lebaran, leburan, laburan, luberan. Itu paling-paling dia kita apa? Lebaran, leburan, laburan, luberan. Satu kata tiga sebelum siang. Lebaran, leburan, leburan. Apa ada lebaran? Selesai. Oke? Selesai. Singkat. Maksudnya apa? Lebaran ini, lebaran itu. Jujur. Kalau hari ini, tahun ini, rapot hidup kita, nilainya kok sama dengan hari yang kelewat, sama dengan tahun-tahun yang sudah-sudah, kita berani rugi. Saya ulangi. Kalau hari ini kok sama dengan hari yang sudah-sudah, rugi. Tahun ini nanti sampai lebaran depan, semoga panjang umur, amin. Kok sama rapat hidup kita dengan tahun yang sudah? Kita rugi, kenapa rugi? Tahu kenapa rugi? Kita melewati titian hidup tanpa ada perubahan. Paham? Rugi. Itu sama aja rugi, apalagi rapat hidup kita tahun ini nanti kok jauh lebih buruk, suwelek, kiloko. Sama aja rugi, apalagi lebih buruk nilainya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Gelem-gelem, mau tidak mau. Hari ini, tahun ini harus lebih baik dari hari tahun yang sudah-sudah. Orang muni amin yang boleh tahu. Makanya hari ini, tahun ini nanti harus lebih baik dari hari dan tahun yang sudah-sudah. Amin. Setuju. Setuju. Setuju lah, setuju harus. Wongko jauhnya rugi. Betul? Apalagi lebih buruk, silakan. Silakan. Harus, wong bisa harus lebih baik. Oke? Okay? Nah, syaratnya apa? Lebaran. Yang nilainya jelek-jelek, tukaran, cetile, tahile, ketete, dan bagi, dilebarin. Selesai. Dan digantian. baik. Kan gitu. Paham? Paham? Paham? Oke. Satu, tidak pergi. Yang kedua, apa? Lebur. Lebur itu apa? Hancurkan. Jujur. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang kau dah duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tubuhku terguncang dihempas. Keributan perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh, oh. Ketika ia ku tanya mengapa, semuanya berapa ibunya, ditelan bencana, renungan sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya. Kepada karang, kepada orang, kepada tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Semua melihat tingkah kita yang selalu alam dan bangga dengan atau alam mulai tinggal bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada umum. Ketika ia bertanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di dalam bencana tanah ini, coba jawaban untuk kita menunggang. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat kelakuanmu. Tuhan hari ini enggak mulai bantang gitu. Yang telah salah dan bangga dengan ikutin cukup-cukup banget. Jujur, jujur, jujur, jujur. Banjir atau alam lain tadi penebangan ilegal logiknya seperti apa yang teriak pembalakan lihat seperti apa buang sampah sampai di luar sini. Jadi jujur, jujur, jujur, jujur. Kita banyak masalah, negeri ini banyak masalah. Kita hidup banyak kesusahannya. Silih berganti problem masalah menghujani hidup kita. Jujur, sekali lagi. Mungkin karena perjalanan kita ke depan itu terlalu banyak kotoran, banyak onak dan duri terjal. Betul. Makanya perlu dilap, hancurkan, dilebur. Lah, dalamnya awalnya diri reget. itu bukan karena Tuhan yang mengotori, kita yang mengotori jalan sendiri. Apa itu? Kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ini membuat perjalanan kita terseak-seak. Perlu dihancurkan, dibersihkan, agar perjalanan hidup kita enak. Betul. Ini konsep, upah. Dosa kan cuma dua. Satu kepada Allah, dua kepada manusia. Yang kepada Allah itu gampang. Ambo aku 40 tahun kabur nyus. Kabur nyus ini mabuk terus. Terus kamu ini selingkuh, mabuk terus, cuci. Hei, 40 tahun gak sholat, saya ketahuan gak poso. Jujur kelihatannya ini besar, mengerikan. Tapi proses untuk menghancurkan, melebur dosa itu kecil. Begitu kau hari ini menyesal, kau minta ampun kepada Tuhan, kau tidak mengulangi lagi. Allah hapus ini. Tidak ada sesuatu dikatakan sedikit, kalau kita kumpulkan jadi banyak. Dibalik, tidak ada sesuatu dikatakan banyak, kalau kita buang, habis. Tidak ada dosa kecil, kalau kesalahan, dosa kecil kita kerjakan, lama-lama jadi besar. Dibalik, tidak ada dosa besar, sebesar apa dosamu kepada Tuhan. Sebesar apa dosamu kepada Allah. Kecil hati, kita menyesal, bertobat, minta maaf, tidak mengulangi lagi. Demi Allah, sepiro kecil di dosamu, isi kecil yang turun yang berhenti, masih besar ampunannya. Dosa kita kumpulkan, masih besar ampunannya. Kita berapa? Yang sulit itu apa? Dosa kemanusiaan. Kelihatannya supaya kau fitnah orang, kau gunjing orang, kau mau rasanya, julur mau elek-elek, kau gak mau apa itu. Kau pukul orang tanpa alasan, kau zolimi orang. Saya nak ujung. Ini kelihatannya sepele. Ini bisa apa kalau mabuk kan? Wah ini sampah masyarakat. Wah tipu acuh tu dari nafas mungkin aku. Itu kerja kampung. Jangan kau hina. Orang tak tahu. Lo tipu acuh berhenti tobat diampuni. Orang mabuk berhenti diampuni. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-Quran ayat Allah manusia yang telah sudah terlalu melampaui batas dalam kemaksiatan dan kejahatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus dari rahmat Tuhan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Kan Tuhan berjanji astaghfirullah, aku Allah mengampuni bagi siapa yang mau minta ampun padaku. Makanya ketika ampun, ente kita mati masih punya salah dengan Tuhan. Bukan salah sama Allah, salah kita. Kenapa harus bermati? Ya, dengan minta maaf. Kan Tuhan dah, silahkan kapan dia ditunggu. Jangan tunda, kita tidak tahu kematian kapan. Betul? Sebelum mati itu berdosa. Yang nasroh tobat sehingga bersih dosa kita. Lapur tapi, amin Allah. Duit itu dosa kepada manusia. Kau yang rasanya uang, uang sih gue rasanya uang itu pribadi apa-apa. Kalian harus nyari tak ketemu nih. Benar gak? Nah, kau salah sama orang, orangnya mati. Kau yang menjelur, aku halal. Tidak akan terhapus selesai, walaupun kau menangis kepada Allah sampai keluar air mata jadah benar. Tidak, itu orang bincang, salahnya di orang yang aku kok bambang. Tapi dosongnya kan harus mati. Walaupun dia ngapuran gitu. Makanya kelihatannya sepele. Tapi lebur itu aner prosesnya. Kita harus ketemu sama orangnya, baru Allah mengampuni. Nah, karena orang ini gak mau beri maaf, itu urusan dia. Urusan ini udah selesai. Pak, kelihatan sepele, makanya perlu halal. Kalau kepada Tuhan, kepada Allah nggak perlu, cukup di kamar, malam kita nangis, itu dan dibagi di situ. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Muka-muka bertemu di depan, lebih indah, lebih indah, lebih baik. Kenapa? Kita bisa untuk lebur dari kebulan ya. Oke. Yang ketiga apa? Labur. Labur itu tes. Kita tidak bisa memilih ini, kecicatan babi. Kenapa? Kita ini menghiasi dengan akhlak lebih baik. Kita harus berusaha lebih baik. Jujur, labur itu apa? Semangat yang baru. Orang itu tidak tanya itu apa? Artinya apa? Percantik langkahmu, percantik seolah gomongmu, percantik kata-kata, percantik langkah-langkah itu perbuatanmu. Saya katakan semangat. Lebih labur. Ayo deh. Hanya dianyari deh. Semangat deh. Imbasnya, kan terus bodoh, main kupat, Jadi kalau lapun dan lapun fungsinya sederhananya semangat yang baru, kan gitu ya. Ya boleh, walaupun ada satu beberapa mulai saat itu kita udah jadi bojo itu bukan pakaian yang baru. Tapi walaupun lain, tapi it atau lebaran atau bojo itu adalah al-iman yang di imam bertambah. Bertakwa jadi takwa bertambah. Lebih sportif, lebih semangat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Baju baru boleh bagi timbul, gitu ya. Lah, bukan. Terlalu Allah ya Pak Popo. Kan gitu ya. Nah, penting-penting semangat yang betul? Baju baru. Alhamdulillah. Pun pakai. Tidak yang tak ada pun. Masih ada. Jemuran tertaga. Yang terakhir apa? Lumpel. Lumpel itu timbul. Nusa itu. Kue layak-layak kalau mau. Berderma, beramal, bersedekah. Di lumpel itu le-el-berono. Lumpel yang kawalasan, lumpel yang pangapura. Artinya memberi lumpel. Timbul memberi. Jujur, jujur, jujur, jujur. Satu jalan. Kalau ada orang kok pelit, orang kok tidak banyak sedekah, tidak banyak aman, jujur. Jadi orang ini tidak sayang sama dirinya sendiri. Tak ulangi lagi. Ini ungkapan singkat, padat terisi. Orang ketika tidak suka bersedekah, tidak suka menolong, tidak suka memberi kepada orang yang membutuhkan, berarti dia tidak sayang sama dirinya. Kenapa tidak sayang sama dirinya? Begitu dia kumpulin duit, tapi dia pelit. Begitu dia mati, jujur, tidak akan dibawa itu hartanya. Betul? Berarti bukan milik kita. Maksudnya, keluar itu nol. Jadi, kayak tujuku, kayak umatku, kayak mobilku, kayak pupu, milikku kakek. Silahkan. Tapi begitu Anda mati, bukan milikmu lagi. Tapi milik ahli waris ini. Betul? Dia nonton, gue menjaga tujumu. Gue mati, musuh gue menjaga yang solikin. Tujumu rapi menek. Bukan milikmu. Jadi milik kita tergantung. Sekarang milik kita tergantung seberapa kita bisa memberi orang lain, sebesar apa kita membantu orang membutuhkan, sebesar apa kita memberi kepada yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar. Itu milik kita. Kelihatannya kalau tapi hanya kalau nabung untuk diri, maka jadilah si kaya yang kaya, jangan si kaya miskin. Kalau sekarang banyak apa, tapi kalian tidak pernah amal, tidak pernah sedekah, tidak pernah membantu orang yang membutuhkan, besok kamu miskin. Kamu tidak punya tabungan apa-apa, perjalanan yang abadi. Karena kamu pelit. Makanya si miskin yang kaya, Alhamdulillah. Amin Allahumma. Miskin, harta, tapi kaya amal. Kau kaya, kalau. Ya? Paham? Ingin kaya apa miskin besok? Tergantung. Silakan Anda sudah tahu jawabannya. Banyaklah amal. Banyaklah menabung untuk akhirat, untuk perjalanan abadi. Betul? Oke. Yang kedua, Anda ingin ditolong Allah? Kita ingin ditolong Allah? Maka Rasulullah, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah akan datang. Tergantung cepat atau tidak pertolongan itu turun kepada kita. Besar atau kecil pertolongan Tuhan untuk kita. Tergantung. Sekali lagi, cepat atau tidak kita mencikapi tetangga yang membutuhkan. Cepat atau tidak kita merespon orang yang butuh bantuan kita. Banyak atau sedikit kita bisa membantu orang beramal dan bersedekah. Tergantung itu pertolongan Allah yang turun. Kalau Anda pelit, jangan harap pertolongan yang turun. Itu singkat. Jadi makanya orang yang pelit, jadi dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Kalau selama ini, yang dulu sekali-kali ya, diri berhiaskan. Bermandi cahaya. Dulu kita banyak apa berbeli, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap bekas mencekam tanpa seorang teman. Yeah. begitu kau dikubur, istrimu pulang, suamimu pulang, anakmu pulang, saudaramu pulang, semua pulang. Kau dikubur sendirian, enggak punya teman. Ternyata teman kita yang sudah kau sedekahkan, yang sudah kau lupirkan kepada yang membutuhkan, itu datang ke kuburanmu, menemani kau di tidurmu yang abadi. Tapi kalau pelit, enggak punya teman, terputuslah. Kalian harus baik. Pergaulan terbunturlah, diri terbungkus. Aku bayangkan yang bambang dipotong ini. Ngeri. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santan pancing. Yang ini si Bambang senang aku kering, ada ngaturian. Jadi santan pancing tanah sampai yang tersisa. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Oke, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mulanya dia ini gak mau tenggere. Oke, kakak itu kok ngomongnya jeru. Jeru aku rezekinya ngaruh. Mas, kakak ngomongnya jeru terus. Nah, lo pakein lo siapa sih dia ini. Lalu aku gitu banget. Soalnya ini galeti. Begini ngeruh kalau dia ini maaf abang gak like ini. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk, hilang putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Mas, apakah kita dapat jadi orang lah? Biar anda takut, biar tanya amalan ya. Oke, biar jujur, saya punya tetangga jauh itu, Haji Pengpitu. Tak aku pejatuh di situ yang sholat tak punya. Kau griven bakal kita itu otong kamu tu kalian. Kau rapi cuma kaji mati latah. Kamu sholat bangun dan dari dia cuma dari kaji tidak balik. Kamu daripada kaji penting nama lima sembilan. Tadi mau sholat ya, tadi apa yang sholat ni ya? Tidak mati. Oh nama beliau ni, macut. Kamar menunda udut. Jadi artinya apa? Ternyata nilai-nilai sosiologi itu diperlukan dalam agama manapun. kau aman berada, tapi kau saudaramu mana orang berusi. Kalau kau banyak asidor, masjidmu sudah di mana mana tak orang berlalu. Tak yakin mungkin saudaramu miskin banyak. Kau malah pasir tak enak. Yo benar niatmu ni istilahnya benar, tapi kan rapi. Orang di toa nek baru pertama mungkin. Nampak dua tiga empat kali buat apa? Sunah semua. Pandin kinerjit bangun sholat ini saja. Perlu lu sih nanti kabian dari dulu dan lu lah. Upah lebaran, laburan lebaran. Semoga kita bisa memberi main kecil yang namanya kupah. Ternyata luas sekali ya. Demikian juga bermanfaat. Oke, sebelum saya tutup, ada yang tanya tidak ada, terima kasih. Saya kira demi jujur, mohon maaf, saya ini perokok. Makanya sedang merokok itu sedih, saya patuh ke pola. Betul, saya perokok. Saya satu hari itu bisa sampai 50. Saya itu dulunya sudah berhenti merokok. Terus ini, jujur, mohon maaf Anda yang tidak sekarang, sebelumnya, saya mohon maaf ya. Jadi maaf, gara-gara sepele, kemudian teman-teman dari Muhammadiyah kan mengeluarkan fatwa bahwa merokok hukumnya haram, kan gitu kan? Nah, akhirnya saya bangkit, wah hujud maning, son. Belaku orang Muhammadiyah, nyong N.O. Maksudnya saya orang alien N.O. gitu. Muhammadiyah haram, saya N.O. Namanya kalau aku lagi di kurang Muhammadiyah, terus saya ngokok lagi. Kalau dibeli, ini kan hukus. Dulu itu 2-3 tahun, 5 hukus, baru habis. Biar mati itu baru N.O. Terus dari hukum, pokoknya ngaku N.O. Wajib wujud. Muhammadiyah haram, N.O. wajib wujud. Bisa ini wujud, mandiri batu. Ya, tapi ini nge-nyes, mandiri sih lah. Muhammadiyah. Yang dari orang Cina itu orang saya. Sampai saya punya teman Ustaz Muhammadiyah. Itu bingung. Tapi merokok. Aduh, bang, ini Ustaz Muhammadiyah kok merokok? Iya, saya tidak seberapa ini yang Gus. Bapak merokok, ini Muhammadiyah kan haram. Nama saya tak ganti. Ganti siapa? Muhammad N.O. Merawut kan ini. Muhammad N.O. Jujur regular and old sampai mati. Makanya bikin hukum wajib putus. And old wajib putus. And old apa? No, not putus. Saya kira itu deh. Saya akan banyak kuliah ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ya. Semoga setelah mengajar ini, walaupun banyak kuliahnya tetap. Bukan melihat bukan itu, dan melihat niat kita sungguh-sungguh untuk memperbaiki hidup lebih baik. Mungkin kerja tambah benar, gitu ya. Legaliti, gitu. Jadi ternyata ini tuh satu kesatuan tubuh. Nek meledo, nanti produksi meledo, akhirnya hidupku juga meledo, akhirnya gaji kanda juga meledo, anakmu kena ibaratnya, semua kena. Satu tubuh. Jadi yang berbambang produksi, ibaratku mungkin jente, mengatai produksi yang jajaran perusahaan mungkin yang sing kepala, sing udah muncul kaki, kepala, udah tapi tetap satu kesatuan gitu ya. Jadi sebetulkan sebetulnya sakit juga mungkin dari jajaran mungkin juga memikirkan yang gitu ya. Tapi itu polisinya itu juga mari kita kompak eling duit angel kejuangi loh anak ujungmu jadi saya kira ini luar biasa apalagi semua jam sosial nih selesai itu kenal lagi itu. Jadi saya berdekat dengan jajaran pimpinan Samsung Tech sampai di Bapak Subroto di Jakarta. Oke, kemudian mohon maaf lagi semoga Allah memberkati kita semuanya. Singkat doa saya, tidak usah panjang-panjang, tapi mungkin bisa pegang ya akhir Anda. Nanti setelah pulang, kasih minta Anda untuk Allah sehatkan. Semoga setelah pengajian ini, keberkahannya pabrik Indofood di pusat di sini tambah baik prestasinya, gitu ya. Kecelakaan, kecil apapun dihilangkan oleh Allah. Lebih-lebih kecelakaan di karya, kecelakaan di jalan apapun dikurangi Allah. Saya kira itu semoga memberkati kita. Al-Fatihah. mohon maaf, mungkin doa yang saya baca mungkin tulisannya kuntilong kok rap nggak sama dengan doa-doa kiai-kiai. Nah ini mungkin, tapi tujuannya sama, gitu ya. Tujuannya sama. Karena ini banyak doa-doa untuk Fatma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil 'azim alladhi mala'a arkana 'arsyillahil 'azim wa qamat bihi 'awalimullahil 'azim an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin bil qadril 'azim wa 'ala ali nabiyyillahil 'azim bi qadri 'azamati dzatillahil 'azim في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية يا الله يا Tuhan kami dengan berkahnya Rasulullah berkenan kau terangi hati kami dengan cahayamu agar langkah kami setelah ini, tahun ini dan tahun yang akan datang, langkah yang lebih santun, langkah yang lebih sportif, langkah yang lebih indah, langkah yang lebih bermutu berkualitas, langkah yang lebih sehat dalam segala aspek kehidupan kami. Walam adil qabdatur rahmaniyah, seburuk apapun kami, sejahat apapun kami, sehina, sekotak apapun kami, atau mungkin sebusuk apapun kami, semoga Engkau ya Tuhan tetap mengasihi kami, Engkau tetap merahmati kami. Ya Tuhan, ya Allah, semua barakahnya Rasulullah. Wa afdalil khaliqatil insaniyah. Ya Allah, ya Tuhan, seperti Engkau sudah mentakdirkan kami menjadi hamba-Mu yang berwujud manusia. Kami ingin tuntunan-Mu, kami mengharap bimbingan-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami perbuat adalah perbuatan manusia. Apa yang kita lakukan adalah perilaku manusia, bukan perilakunya binatang, bukan perbuatan setan. Ya Allah, semua dengan hidayah-Mu, dengan tuntunan, petunjuk dan bimbingan-Mu, ya Allah. Wa asrafis suratil jismaniyah. Ya Tuhan, Kau berikan kesehatan atas jasad kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang tidak sehat Kau sehatkan, ya Allah. Wa ma'dinil asrar rabbaniyah. Agar kami dengan kesehatan lahir batin, cahaya hati kami begitu terang, langkah begitu santun, langkah lebih bermakna, bermutu, berkualitas. Ya Allah, kami semakin konsisten selalu dalam kebaikan, dalam amal dan ibadah. Ya Rob, ya Allah, semua karena tuntunan hidayah dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya ini ulumul istifaiyah. Semua yang kita lakukan, amal-amal, ibadah, sedekah, apapun bentuknya kebaikan-kebaikan kita lakukan, tidak punya pamrih apa-apa ya Allah. Kami hanya punya pamrih kepada-Mu, karena hanya Engkau Tuhan kami. Li'ajlika ya Allah, liman nika ya Allah, liwajhika ya Allah, lijatika ya Allah, limardotika ya Allah, lijihatika ya Allah. Semua karena berkahnya Rasulullah sahibil qabdatil asliyah wal bahjati saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatil nabiyuna tahta liwaihi fahu minhu wa ilaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa afnaita wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yawmin tuhsar fil khulai wa jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni seburuk apapun masa lalu kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami seburuk sehitam senakal apapun kami. Bahkan ampuni sebusuk apapun kami, karena kami memang semua busuk. Kalau kami terlihat baik, terlihat mulia di depan orang banyak, itu karena Engkau masih suci menutupi kebusukan-kebusukan kami ya Tuhan. Ya ampuni ya kami. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Tuhan. Maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Bukankah ampunan lebih luas dari kemaksiatan kami? Bukankah ampunan lebih besar dari dosa-dosa kami? Wali-walidina, ampuni juga dosa-dosa ayah ibunda kami. Ampuni beliau sebagai orang tua kami yang masih hidup, tolong tuntun beliau agar di usia tuanya, di usia senjanya, semakin banyak amal, rajin ibadah, konsisten jadi istiqomahkan beliau. Jangan kau dibuat langkah beliau di usia tua semakin dunia dan dunia terus yang dikejarnya. Sadarkan beliau ya Allah ya Tuhan kami, agar kelak ketika kau memanggilnya, beliau bisa menghadapku dengan husnul khatimah. Yang sudah meninggal dunia, lapang dan kuburnya, terangi kuburnya, kasihanilah beliau. Ya Allah ya Tuhan kami, hifzlana lahum warhamna lahum wa'fu'na wa'fu'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Safi an-Nur, ya Safi an-Nur, ya Safi an-Nur, alladhi wada'a al-mudilla 'ala riqabi jabalati wal fara'ina wa hum min sututi qaribin. Ya Rabb, terangi hidup kami, terangi jalan hidup kami, terangi pikiran hidup kami. Ya Rabb, agar langkah kami tidak lagi jatuh, terseok, terjerumus, terjerumus dalam kesalahan, kesalahan dan kesalahan, apalagi kesalahan yang sama. Ya Tuhan, kekuatan yang kami inginkan, kudrah ilahi yang kami harapkan. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Samtu, alaika ya jami'a hilali wal amrah, wal ayah wal awjah wal iskam, fi izzati izzatillah, fi azamati azamatillah, wa bi nuri nurillah, wa bi jalali jalalillah, wa bi sultani sultanillah, wa bi la ilah, ya Allah, ya Allah. Wa bi ma'ca'a wa bil qalabi na'andillah, bila hamba wa laquwata ila billahi al-azim. Ya Allah, ayahin wa yayubin khairul barimin, ayahin wa yayubin, ayahin wa yayubin, ayahin wa yayubin, ayahin wa yayubin, ayahin wa yayubin, ayahin wa yayubin, ayahin wa yayubin, namunin as-salim najaman yang sesuatu umur di suatu salam fayaqayda masulim akram man atas fayaqayda ma'mulin ila umadid. Ya Allah sama dengan Ya Allah, Ya Allah sama dengan Ya Allah, Ya Ahmad sama dengan Ahmad Allah, Ya Somad sama dengan Somad Allah. Ya Allah, ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Allah, ajar, suai, takabal minna kan masamil alim, fatuqal minna kan tawfuhim. Ya Allah, ija'alna minal ra'idin, ija'alna minal ra'idin, ija'alna minal maghfurin, ija'alna minal maqbulin, ija'alna minal marhumin. Ya Allah, bil qabul wal husul wa tamami kulli sa'ulil ma'mul aslahi syarih zahir al-batinan fiti yudhiyya wal akhirat tafi'atan kulli syarih tafi'atan kulli balak wa musibah wa fitnah wa asfam wa ariyah wa uja wa amrah jalibah li kulli khair lana wa ahlina wa uladina wa zuriyatina wa lil hadirin kulihim fiti ma'alutu bil afiyah wa alam yadi anna Allahi nawidu kulubana wa kualiban ma'alutu wa tukah wa nafak wal mawfala al-iman biya bihna wa la intihan bijari zaydi wa ladi adna jami'a li kulli niyatin salihah wa ziyadah wa mahabbah fi syarafil khatib Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa bi jibril fatiha. Jujur dua ini bisa lebih satu jam, bisa dua jam, bisa berjam jam lagi. Tapi insya Allah, karena baru pertama, insya Allah sebentar tapi penuh kekuatan yang kita ingin. Sehingga mohon maaf sekali lagi, I take this to partner from willing God of Allah, we can sing it together. Mungkin nanti kita sampai ketemu lagi. Demikian, selamat berjuang. Hari ini, tahun ini, harus lebih baik. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.